ولا شارح وبهما يخرج المؤمن من الدنيا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهما مفتاح الجنة وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك والأسنان هي الأعمال الصلاة الصيام الزكاة والحج فإطلاق الشهادة في الوحدانية يدخل فيه الشهادة بالرسالة ومن أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار قوله خاتم النبيين فيجب الإيمان بأنه خاتم النبيين ومن قال بأن بعده نبي فهو كافر ولابد من الإيمان بعموم رسالته للثقلين للإنس والجن والعرب والعجم فمن قال بأن رسالته خاصة بالإنس أو بالعرب فهو كافر يكذبه قول الله تعالى ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فلابد من الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولابد من الإيمان بعموم رسالته للجن والإنس الثقلين والعرب والعجم ولابد من الإيمان بأنه خاتم النبيين والمرسلين ولهذا قال المؤلف ولا يصح إيمان أحد عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد حتى يؤمن برسالته ويشهد بالنبوته فلا يكون مؤمنا حتى يؤمن برسالة والنبوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. طيب masih terkait tentang syahadat Muhammad dan Rasulullah wala yadkhulul insan fil Islam illa bi syahadatain. Seorang dianggap belum masuk ke dalam Islam kecuali dia masuk dengan dua kalimat syahadat. Maka dengan dua kalimat syahadat tersebutlah seorang keluar dari dunia man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Namun mengucapkannya itu dengan ilmu dan yakin. Ya. Harus ada beberapa perkara, pengucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati. Nah. Baik, barakallahu fikum. Jadi enggak cukup seorang mengakui bahwa la ilaha illallah tiada yang berhak diibadahi selain Allah. Namun dia meyakini ada ibadah yang disembah juga boleh selain Allah. Juga enggak cukup mengucapkan Muhammad Rasulullah. Namun meyakini ada sosok lain yang boleh dijadikan tauladan. Konsekuensi dari Muhammad Rasulullah telah ma'ruf dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di salah satu usul. Ya. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wajtinabu ma naha anhu wazajar wamtisalu fima amar, menjalankan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, beliau cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, inilah kunci surga, keduanya lah kunci surga. Ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah kunci surga? Kata beliau, iya. Namun bukankah kunci surga tadi tidaklah kunci surga, melainkan dia punya gerigi-gerigi, asnan. Kan kayak kunci itu ada gerigi-gerigi ya? Gigi-gigi, gerigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalak. Kalau Anda datang dengan membawa kunci yang memiliki gerigi, Anda bisa dibukakan pintu. Tapi kalau enggak, lam yuftahlak, maka enggak bisa. Begitu juga dengan la ilaha illallah. Ya. Tapi dia punya rukun, punya syarat. Nah, gerigi-geriginya dari la ilaha illallah adalah apa? Amal, salat, puasa, zakat, haji. Ya, dari rukun-rukun Islam. Maka kemutlakan syahadat pada wahdaniyah, pada keesaan Allah semata, itu memasukkan kepada ya syahadat birisalah. Jadi cukup ketika seorang di akhir ucapannya la ilaha illallah, itu sudah dianggap juga dengan dua kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Namun kalau berislam, enggak cukup la ilaha illallah saja. Ya, mesti Muhammad Rasulullah. Nah, siapa yang mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Ya. Dan ini yang terdapat dalam Sahih Muslim, bahwa beliau menyatakan, demi Allah yang jiwaku berada, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini, maupun Yahudi, tidak pula Nasrani yang mati, kemudian dia tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, melainkan dia adalah penduduk neraka. Ya. Kemudian perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yaitu nabi yang paling akhir. Ya, kata Syekh Rajihi, maka wajib beriman, mengimani bahwa beliau adalah penutup para nabi. Siapa yang mengatakan ada nabi lagi setelah beliau, maka dia kafir. Ya. Wah. Oleh karena itu, di antara nama nabi, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama beliau adalah Nabi Yusa'ah. Nabi Yusa'ah itu nabi yang datang sebelum hari kiamat. Ya. Kata beliau, bu'istu wa ana wasa'ah kahatain. Aku diutus bersama hari kiamat seperti dua jari ini. Belum mengisyaratkan dua jari beliau, jari telunjuk dan jari tengah. Beliau ngomong seperti ini. Bu'istu ana wasa'ata kahatain. Oke, diutus bersama hari kiamat seperti dua jari ini. Ya, jadi nabi beliau namanya Nabi Yusa'ah, diutus beliau termasuk, diutusnya nabi termasuk tanda-tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Karena enggak ada nabi lagi setelah beliau. Ya, falabudda minal iman, maka harus mengimani keumuman risalah nabi. Ya, ini diimani oleh siapa? Bagi sakolain, dua makhluk, jin dan manusia. Sakolain itu dua makhluk yang dari kalimat sikol, berat. Artinya apa? Makhluk yang membawa dosa besar. Jin dan manusia. Jin, ya, kemudian Arab dan ajam, non-Arab. Siapa yang mengatakan risalah Nabi khusus untuk manusia, bukan jin, atau untuk Arab, bukan untuk non-Arab, maka dia kafir. Yukadzibuhu qawlullahi. Firman Allah Ta'ala mendustakan orang ini. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, namun dia adalah utusan Allah, Rasul Allah, dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Jadi barang siapa yang tidak meyakini bahwa kerasulan ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Itu orang yang mengatakan bisa jadi ada nabi yang lain diutus setelah nabi, maka dia kafir. Ini berdasarkan ijma. Ya, atau seperti Bani Hanifah yang diserbu oleh para sahabat sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasfus Syubhat dan di Mufidul Mustafid. Bani Hanifah itu bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengimani Muhammad SAW adalah Rasulullah, namun mereka tidak mendustakan Musailimah. Mereka mengatakan, oh silakan aja Musailimah jadi nabi. Mereka diserbu, dibunuh, dianggap kafir. Begitu juga dengan sekarang ini, kalau ada yang mengatakan Ya, dia tidak meyakini Mirzam Ghulam Ahmad Nabi. Dia meyakini Nabi Muhammad SAW khatamun nabiyyin. Namun dia menyatakan, udahlah, enggak usah ribut lah, biarin aja Ahmadiyah itu nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Enggak ngerugiin kita kok. Biar hisab dia di sisi Allah, hisab kita di sisi Allah juga nanti masing-masing aja. Jadi Anda enggak ingkari? Enggak, silakan aja. Kafir dia. Kalau dia hidup di zaman sahabat, dia diserbu, dibunuh, dihukum mati halal darah dan hartanya. Kalau di masa sahabat. Ya. Maka orang yang seperti ini, ijma para ulama, ijma para sahabat, mereka murtad keluar dari Islam. Kalau mereka bertobat, Allah akan terima tobat mereka. Ya. Tabarakallahu fikum. Bahkan ada Tulaihah Al-Asadi, dia mengklaim jadi nabi. Ya, dia bertobat, Allah menerima tobatnya. Bahkan dia ikut perang dan mati sebagai syahid. Juga ada Sajjad At-Tamimiyah, ya, dia bertobat juga. Ya, oh, ini salapnya Lia Eden itu, cewek dia, ngaku Sajjad At-Tamimiyah itu, ngaku nabi, salapnya Lia Eden, nah, ngaku dia adalah nabiyah. Nah, maka Allah menerima tobatnya. Ya. Jangankan yang ngaku nabi, yang membenarkan dia aja kafir, apalagi si yang orang yang ngaku nabi. Kayak si Mossadegh, Lia Eden. Namun Lia Eden, ya, ma zaharat ya taubatuha, enggak nampak tobatnya. Ya. Ya. Panakul, maka kita katakan innaha kafirah. Innaha kafirah. Dia kafir. Taib. Nah, tabda'i annaha nabiyyah. Dia ngaku-ngaku dia nabi. Iya dan billah. Wa man saddaqaha fa huwa kafirun aidan. Kamitsliha. Siapa yang membenarkan si Lia Eden, dia kafir juga. Ya, kamitsli Lia Eden. Ya, alaiha min Allah ma yasma yastahiq. Ma tastahiq. Nah. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, walabudda minal iman, maka harus mengimani kenabian Muhammad SAW. Walabudda minal iman bi umumi risalatihi, mengimani keumuman risalah Nabi SAW. Apakah untuk jin dan manusia, sakolain, Arab dan non-Arab. Ini kalau ada yang mengatakan, oh ini syariat khusus untuk orang Arab aja, enggak cocok di negeri kita. Kata para ulama, ijma' dia kafir. Ijma' dia kafir. Syariat Islam itu enggak cocok untuk orang Indonesia. Orang Indonesia itu cocoknya budaya Nusantara. Budaya Nusantara yang mana? Masing-masing juga punya budaya sendiri. Wayang kok budaya Nusantara? Budaya Jawa. Ya. Budaya Jawa. Wayang mah di Padang, di Aceh, diinjek-injek. Nggak laku. Ya. Di Medan juga, kata orang Medan. Apa itu, bah? Cemana pula? Cemana pula kami? Main wayang, katanya. Cemana pula? Pala atiku, katanya, kata orang Padang. Pala mana atiku? Nah, Ranca itu Padang, Manto. Ranca. Padang itu Ranca. Ranca mana? Hah? Ahu. Mana lagi tadi? Walabudda minal iman, harus mengimani bahwa beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Walihadzal qala al mu'allif wala yasihu imanu abdin. Oleh karena itu mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan tidak sah iman seseorang hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi, hingga dia mengimani kerasulan nabi dan mempersaksikan kenabian beliau. Dan tidaklah seorang menjadi beriman hingga dia beriman pada kerasulan dan kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Wa qawluhu wa anna, ini belum ya? Belum. Ah. Baik, fadal dibaca berikutnya di sini. Ya. Om mantok. Cah berbesnya. Bismillah. Thumma qala syarih hafidhahullah ta'ala qawluhu Wan afdula waan waan ya, waan waan saja waan iya waan waan naf ya, tambeng lagi orang kita tadi an tambeng amat ya waan afdula tuh kan ya tuh waan kan iya itu kan an tadi antum an makanya antum kebanyakan makan kuning telur sih. Tadi ana ya, wa ana. Oh, orang semua denger kok. Wallahi. Ya. Demi Allah. Demi Allah. Begitu aja bersumpah. Orang yang lain semua denger an ya. Wa ana. Iya ana aja. Dia awal ana juga. Iya ana aja udah. Rekamannya ada. Wa anna afdala ummatihi Abu Bakr Ash-Shiddiqu Ash-Shiddiqu naam thumma Umar Al-Faruq thumma Utsman Dunuraini thumma Ali Al-Murtadha haula'i hum afdalus sahabati fa afdalun nasi ba'dal anbiya'i Abu Bakrin hadhihi kunyatuhu wasmuhu Abdullah ibn Utsmani Abdullah ibn Utsmani Utsmana wa laqabuhu As-Siddiq summa Umar wa ismu abihi al-Khattab wa kunyatuhu Abu Hafsin ولقبه الفاروق ثم عثمان واسم أبيه أفان ولقبه ذو النورين وذلك أنه تزوج بابنتين النبي صلى الله عليه وسلم فتزوج فتزوج رقية ثم لما توفيت تزوج أم كلثوم أم كلثوم ثم علي واسم أبيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته بروان أبو الحسن ولقبه هنا بالمرتضى خير cukup cukup dipirit dulu bacanya mantok baru dia baca aduh. Nah, barakallahu fiik. Mantu. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa anna afdala ummati Abu Bakrin As-Siddiq wa yang umat beliau yang paling afdal adalah Abu Bakar Siddiq, summa Umar Al-Faruq. Kemudian Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq, Al-Faruq, Aisyah ditanya, "Man sama Umar bil Faruq?" Siapa sih yang namain Umar dengan Faruq? Kata Aisyah, An-Nabi, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Umar dinamakan dengan Al-Faruq? Karena Umar memecah antara hak dan batil. Jadi kalau ada yang dijuluki dengan pemecah belah, itu bisa jadi hak, bisa jadi batil. Nah, tergantung konteksnya. Musyrik sang pemecah belah. Enggak? Faza, Kang pecah belah. Kang pecah belah. Bisa jadi jualan ember, gayung. Faza. Muslim, pemecah belah. Bisa jadi memecah belah apa muslimnya? Ya, semangka. Aduh. Ya. Tapi kalau memecah belah antara hak dan batil, orang-orang dalam kebatilan, antum bawa al-haq, kemudian orang-orang jadi ribut, disebut pemecah belah, bisa jadi itu malah sebenarnya al-madah, ya, bukan zam, bukan celaan. Hai barakallahu fik. Haulai, kemudian Utsman Zunurain, sang pemilik dua cahaya. Tadi sudah dibacakan nama Manto, sebabnya kenapa dinamakan Ali Al-Murtada, Ali yang diridhoi. Haulai, mereka adalah seafdol-afdolnya sahabat. Manusia yang paling afdol setelah para nabi, Abu Bakar. Ini kunyah beliau, nama beliau Abdullah bin Utsman. Ya, nama beliau aslinya Abdullah bin Utsman. Hai barakallahu fikum. Ya. Laqab beliau As-Siddiq, yang membenarkan. Ya. Ya. Kemudian Umar, nama beliau ada, nama bapak beliau Al-Khattab. Kunyahnya Abu Hafsan, Abu Hafs. Laqabnya Al-Faruq. Kemudian Utsman, nama bapaknya Affan. Laqabnya Dzunurain. Kenapa? Karena beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahi Ruqayyah. Kemudian tatkala Ruqayyah wafat, beliau menikahi putri Nabi yang lain, adiknya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum. Kemudian Ali, nama beliau adalah nama bapak beliau Abu Talib, pamannya Nabi. Kunyah beliau Abul Hasan. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melakopi beliau, menjuluki beliau di sini dengan Al-Murtada. Ya. Baibar kalau itu lakop yang banyak digunakan dulu oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Itu katanya ada kisahnya, kila katanya. Kisahnya apa? Katanya Ali dimuliakan wajahnya oleh Allah dengan sebab tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Nah, tidak pernah melihat apa? Kemaluannya sendiri. Tapi itu kila. Ya, itu tidak benar. Tidak ada khabar tentang itu yang sahih. Ya. Kenapa mesti Ali yang didoakan semoga Allah memuliakan wajahnya? Kenapa enggak Abu Bakar, Utsman? Apalagi doa karamallahu wajah bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya banyak orang yang terinspirasi dengan berita ini. Akhirnya ada orang yang mandi pakai basahan, pakai sarung, enggak pernah melihat kemaluannya. Ya. Siapa yang ngikutin kayak gitu? Ada enggak? Ada, dulu saya pernah 3 tahun saya dulu begitu. 3 tahun enggak tanggung-tanggung saya dulu waktu seumuran antum. Ya. Baru-baru lulus SMA, 3 tahun saya itu enggak ngelihat kemaluan saya. Mandi pakai basahan. Mak saya marah-marah terus. Sarung, masa perlu nyuci sarung lu gitu. Sekarang kelihatan. Gini aja pakai nanya. Gak perlu dijawab itu. Nah. Mantap, lihat. Sementara enggak? Orang enggak kelihatan. Parah sih. Topik, Pak. Parah topik. Topik parah tuh. Lanjut ya. Watarti buhum Paris, baca Paris. Bismillah. Qala syarihu rahimallahu ta'ala, wa tartibuhum fil fadilati katartibihim fil khilafati. Fa'afdalun nasi. Nah, tartib mereka, tartib urutan dalam keutamaan seperti urutan dalam khilafah. Ya, terus. Fa'afdalun nasi Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Baik, Abu Bakar yang pertama, yang paling afdal. Kemudian, karena Abu Bakar khalifah pertama juga. Kemudian. Thumma Umaru radhiyallahu anhu. Wahuwa al-khalifatu tsani. Thumma Utsmanu radhiyallahu anhu. Wahuwa al-khalifatu tsalits. Thumma Aliyun radhiyallahu anhu. Wahuwa al-khalifatu rabi'u. Baik, jelas ini ya. Terus. Waqad kana hasala khilafun fi tartibi Aliyin wa Utsmana radhiyallahu anhuma fil fadilati. Ah, yang ada adalah persisian pendapat di kalangan para ulama tentang urutan keutamaan antara Ali dan Utsman. Namun dalam urusan khalifah, ulama ahlu sunnah semua sepakat Utsman dulu. baru Ali. Paham gak sini? Ya, Utsman dulu baru. Namun dalam hal fadilah ulama berselisih. Ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baru berselisih apakah Ali atau Utsman. Nah, jangan dituduh bukan Ahlussunnah kalau ada orang yang mengatakan manusia yang paling utama setelah Abu Bakar dan Umar adalah Ali. Dia Ahlussunnah. Baru Utsman, baru. Namun kalau dia mengatakan khalifah yang khalifah setelah Umar adalah Ali, baru salah dia. Disalahin. Ya, paham ke sini? Karena realitanya khalifah setelah Umar adalah Utsman. Namun dalam hal keutamaan baru berselisih pendapat. Namun yang paling banyak ialah yang lebih mendahulukan Utsman daripada Ali. Terus lanjut. Faruwiya an Abi Hanifata anna Aliyan muqaddamun ala Utsmana radhiyallahu anhu la fil khilafati innama fil fadilati. Ah, diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala, ya, di kitab beliau Fiqhul Akbar, bahwa ya Ali lebih utama, lebih didahulukan pada Utsman, namun ini dalam urusan fadilah, bukan dalam hal khilafah. Terus wa qad ruwiya anhu annahu raja'a wa dhahaba ila anna Utsmana huwal afdalu fawafaqal jama'atu jama'ata fawafaqal jama'ata. Ah, dan diriwayatkan juga bahwa beliau rujuk dan beliau berpendapat Utsman yang lebih afdal. Nah, beliau akhirnya mencocoki jamaah keseluruhan. Ya, terus lanjut lagi. Fa hadzal khilafu khilafun yasirun fil fadilati. Ah, khilaf ini khilaf yang yasir, sedih ya, dalam masalah fadilah. Khilaf yang bukan berat, yang ringan. Terus amma man qaddama aliyan ini harusnya. Ini aliyan harusnya bukan aliyun. Aliyan ala Utsmana radhiyallahu anhuma fil khilafati fa huwa kama qala al ulama'u adallu min himari ahlihi. Baik, siapa yang qaddama aliyan ala Utsman fil khilafah? Siapa yang lebih mendahulukan Ali daripada Utsman ya dalam hal khilafah, maka inilah yang lebih dikatakan oleh para ulama, orang ini adallu min himari ahli. Dia lebih sesat daripada keledai peliharaan dia sendiri. Terus kama qala al-imamu Ahmad rahimahullahu malam yurab malam yurabbi bi aliyin fil khilafati fahuwa adallu min himari ahlihi. Baik, sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, siapa yang tidak mengempatkan dengan Ali, malam yurabbi bi aliyin, siapa yang tidak mengempatkan dengan Ali dalam urusan khilafah, maka dia lebih sesat daripada keledai himarnya. Terus lianna sahabata ajma'u ala taqdimi Utsmana radhiyallahu anhu. Faman qaddama Aliyan ala Utsmana bil khilafati wa sahihu hum fihi ma bayna wa sahihu bil khilafati faqad enggak ada di sini. Mana wa sahih? Mana? Oh, kebalik. Ayo. Fakat faqad azra bil muhajirina wal ansari ay ihtaqara ra'yahum. Ah, baik. Faman qaddama aliyan, ya, siapa yang lebih mendahulukan Ali daripada Utsman dalam urusan khilafah, faqad azra, berarti dia mencela kalangan muhajirin dan ansar, karena semua muhajirin dan ansar, ya, mereka semua bersepakat untuk memilih Utsman selepas wafatnya Umar bin Khattab syahid, ya. Faqad azra ay ihtaqara ra'yahum, berarti dia mencela pendapat mereka para sahabat. Terus lanjut. Qauluhu thumma baqiyatul ashrati ay baqiyatul ashrati minal mubashshirina bil jannati wa hum Sa'ad ibnu Abi Waqqasin wa Sa'id ibn Zaidin ibn Amr bin Nufailin wa Zubair ibn Al-Awwam wa Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah wa Talha ibn Ubaidillah wa Abdurrahman ibn Aufin wa haula'i asittatu baqiyatul ashrati wa hum ba'dal arba'ati fil fadilati. Baik, kemudian sahabat yang paling utama setelah 4 orang ini, empat khalifah yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, sahabat yang lainnya Baqiyatul Asroh, 10 yang lainnya. Mereka lah yang disebutkan 10 orang yang jamin masuk surga. 4 yang awal, 4 yang dalam urutan khalifah. Ya, Baqiyatul Asroh minal mubashirin, yang diberikan kabar gembira dengan surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'id ibn Zaid, ya, ibn Umar, ibn Nufail. Ya. Kemudian Zubair bin Al-Awwam, menantu dari Abu Bakar Siddiq, suami Asma. Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah. Ya. Kemudian Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Ha'ulai sittatu baqiyatul asrah. Mereka lah enam ini yang sisa dari yang ya, 10 orang yang jamin masuk surga selain 4 khalifah yang utama. Ya, mereka setelah yang 4 khalifah yang utama dalam hal keutamaan. Ya. Mereka masih hidup, namun mereka setelah diberikan kabar gembira surga. Ya, kemudian gantian. Baca sini. Johar, Johar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala. Qawluhu thumma ahlu badri. Ayy. Thumma ba'dal ashrati ahlu badri. Nah, kemudian ahlu badar. Artinya setelah 10 orang yang dijamin masuk surga, sahabat yang utama adalah ahlu badar. Ahlu badar maksudnya apa? Sahabat yang ikut di perang Badar. Nah, terus. Wadhalika liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Nah, berdasarkan sabda Nabi kepada Umar bin Khattab, ya, mungkin kau tidak tahu Allah melihat, ya, pada Al-Badar Allah berfirman, اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Lakukan apa yang kalian kehendaki, aku telah mengampuni kalian. Ya, terus. Qauluhu thumma ahlu syajarati ahlu bay'ati ridwani. Nah, kemudian setelah ahlu badar adalah ahlu syajarah, artinya para sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Mereka disebut orang-orang yang berbaiat dengan bay'atu ridwan. Ya. Jadi orang-orang yang ikut serta dalam bay'atu ridwan yaitu perjanjian Hudaybiyah yang berbaiat di bawah pohon. Terus ai thumma ba'da al-ashrati ahlu badrin ahli bay'ati ridwani. Ya, setelah al-asrah al-mubasysyirin mubasysyirina bil jannah, kemudian al-badr, nah ini adalah ahlu syajarah, ya, yang berbaiat dengan bay'at ridwan. Ya, terus humul ladzina bay'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahta asy-syajarati. Nah, mereka yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon. Terus Allah Ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina idza yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah berfirman, sungguh Allah telah meridai kalangan mukminin yang membaiat engkau di bawah pohon. Terus wa hadza sababun tasbih. Mudhaf sababu. وهذا سبب تسميتهم أهل بيعة الرضوان. طيب, inilah sebab dinamakannya mereka dengan ahlu bayati ridwan. Terus سموا أهل الشجرة لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت. طيب, mereka dinamakan sebagai ahlu syajarah, orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, karena mereka berbaiat kepada Nabi di bawah pohon alal maut, untuk tetap setia sampai mati. Terus wadzalika lamma arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Utsman radhiyallahu anhu liyukhbira Quraisyan annahu ma ja'ala al-qitala wahtabasha. Baik, wahtabasha. Yang demikian tatkala Nabi mengutus Utsman, ya, untuk mengabarkan kepada orang-orang Quraisy di Mekah bahwa beliau tidak akan memulai perang dan beliau akan menahan diri. Terus fasya'a baina as-sahabati anna Utsman radhiyallahu anhu kutila. Namun tersiar kabar di tengah para sahabat bahwa Utsman kutila. Terbunuh, dibunuh oleh mereka. Terus oleh Quraisy. Terus fabaya'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sahabata 'ala al-maut. Baik, akhirnya Nabi membaiat para sahabat untuk setia sampai mati. Ya, ini bab bab bai'ah fil harb. Alla yafirru. Itu bab yang dibawa oleh Imam Bukhari di Kitabul Jihad, babul bai'ah fil harb alla yafirru. Bab dalam peperangan untuk tidak lari. Sebagian mereka mengatakan alal maut, untuk ya sampai mati. Terus lanjut. Qauluhu thumma sa'iru sahabati radhiyallahu anhum. Ay wa man ba'da haula'il mutaqaddimi. Dzakarahum baqiyatu sahabati ridwanullahu alaihim. Idzan al-mutaqaddimu dzikruhum gitu. Ba'da haula'il mutaqaddimu dzikruhum. Baqiyatu sahabah, biar cocok. Ya. Kemudian seluruh sahabat Nabi, yaitu yang datang setelah mereka, yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu seluruh sahabat ridwanullahi alaihim. Seluruh sahabat. Jadi kalau misalkan kita membaca hadis-hadis tentang sahabat, ya, khairukum qarni, summa ladina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku. Itu semua sahabat. Semua sahabat. Hatta sahabat badui sekalipun. Kalau Nabi menyatakan, La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Itu seluruh sahabat. Fawalladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma adraka muddata ahadihim ya, wala nasifah. Ya. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu enggak akan mencapai pahala infak satu mud saja salah seorang di antara para sahabat, siapapun sahabatnya, bahkan enggak nyampe setengahnya. Ya. Terus lanjut. Idzan tartibuhum fil fadilati hakada. Jadi tartib urutan para sahabat dalam fadilah demikian. Terus nih, hakada, demi seperti ini disebutkan nih oleh Syekh Ar-Rajihi, terus Al-arba'atul khulafa'ur rasyiduna. Baik, ini yang 4 khulafa'ur rasyidun. Masalah di Ali dan Utsman. Dalam hal fadilah, bukan khalifah. Kalau ada yang mengatakan Ali lebih utama dari Utsman, itu khilafnya yasir, enggak masalah. Enggak mengeluarkan dia dari Ahli Sunnah. Kecuali kalau dia mengatakan khilafah Ali lebih utama, lebih dahulu daripada khilafah Utsman. Ini yang dikatakan ulama, faqad adalla min himari ahli. Jadi lebih sesat daripada keledai dia sendiri. Ya, terus thumma sittatu baqiyatil ashrati. Baqiyatu al-ashrah. Nah, kemudian 6 yang sisa. 6 yang sisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa itu aja? Ya. Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah, Amr bin Jarrah. Ya. Baik. Terus lanjut thumma ahlu Badrin. Nah, kemudian para sahabat yang ikut perang Badar. Nah. Terus wa kanu thalathami'ata wa bi'atin. Thalathami'atin wa bid'atun. Wa bid'ata asyara. Wa bid'ata asyara. Nah, bid'ah itu 3 sampai 9. Berarti dia mabni 'alal fath, tarkib 'ala juz'ain. Ya. Dan para sahabat yang ikut perang Badar itu 300 wa bid'ata asyara. Dan 300 sekian belas. Nah, yang namanya bid'un itu 3 sampai 9. 313, 314 sampai 319. Terus thumma ahlu bai'atir ridwani. Nah, kemudian para sahabat yang ikut bai'atur ridwan. Terus wa kanu 1400 yaziduna qalilan. Nah, mereka berjumlah 1400, lebih sedikit. Terus thumma baqiyatu sahabati ridwanullahu alaihim. Ah, kemudian para sahabat yang lainnya ridwanullahi alaihim semuanya. Terus qauluhu wa atawalla ashhab ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni uhibbuhum wa awlihim. Aku berwala kepada para sahabat Rasulullah SAW, yaitu aku mencintai mereka dan memberikan loyalitas kepada mereka. Ya. Jadi loyalitas kita, pembelaan kita, kecintaan kita, kecondongan kita itu pada para sahabat. Enggak boleh pada yang lain. Kalau kita condong kepada suatu pendapat tanpa tahu konteksnya apa, itu ta'asub. Ya, ta'asub. Condong pada pendapat kenapa? Karena itu ustadz kita, ustadz komunitas kita, itu ta'asub. Ya. La ta'asub fil Islam. Enggak ada ta'asub dalam Islam. Dalam Islamnya enggak ada ta'asub, apalagi dalam lingkup ahli sunnati wal jamaah. Ya, kan banyak orang tuh. Dia condong kepada pendapat, kenapa? Karena itu ustadznya. Karena itu syekhnya. Karena itu ustadz afiliasi dia, kelompoknya, komunitasnya, itu ta'asub. Madmumah, tercela. Ta'asub semuanya tercela. Fanatisme buta. Ya. Nah, kalau para sahabat, kita loyalitas. Enggak perlu kita lihat kasusnya apa. Ketika ada orang yang menyalahkan sahabat, kita bela sahabat. Enggak ada urusan. Paham gak sini? Dan itu bukan ta'asub, itu iman. Bagian dari manhaj ahli sunnati wal jamaah. Ya, ada orang yang mendiskreditkan sahabat. Kita enggak peduli siapa dia. Hatta itu orang tua kita. Kita bela sahabat. Paham gak sini? Ya? Enggak peduli kita. Siapa dia? Kita bela sahabat. Kita bantah dia. Itu yang benar. Ya? Sahabat. Seluruh sahabat. Istri-istri Nabi, seluruh sahabat. Ahlul Bait, Al-Mubasyiruna bil Jannah, apalagi empat khalifah yang utama. Ya, kalau ada yang mendiskreditkan mereka, ini harga mati. Begitu. Paham ya? Nah, ini manhaj ahli sunnati wal jamaah. Ya, gantian-gantian yang baca berikutnya. Ya. Dari mana sih tadi si? Hah? Dari kaulu Wa'adkar sekarang. Sekarang Wa'adkar. Tanggung siapa? Itu. Tanggung dikit lagi. Wa'adkuru Wa'adkar. Wa'adkuru mahasinahum. Nah, aku menyebutkan kebaikan mereka para sahabat. Terus? Mahasinu af'alihim. Yaitu kebaikan perbuatan mereka. Minal jihadi wa tabghilihim dinallahi fi masyariqil ardi wa magharibiha. Ah, berupa jihadnya sahabat, bagaimana tabliknya para sahabat menyampaikan agama Allah ini di timur bumi maupun baratnya. Nah, itu. Ya. Terus lanjut. Wa taraddu anhum. Aku mendoakan keridhaan untuk mereka. Terus. Kama qala Allah والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأستغفر لهم كما قال الله بعد ذكره المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب. Ya, aku mendoakan keridhaan untuk mereka sebagaimana firman Allah, wasabiquna alawwalun, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka ridha pada Allah. Aku mendoakan ampunan pula untuk mereka sebagaimana Allah. Allah berfirman ba'da dzikrihi al-muhajirin wal ansar. Di surah Al-Hasyr ya. Ya. Kan sebelumnya, sebelum ayat ini, alladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat, mereka mendoakan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan, itu para sahabat. Allah sebutkan sebelumnya di surah Al-Hasyr itu, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, gitu kan, tentang muhajirin. Ya, kemudian orang Ansar Allah ceritakan waladina tabawud dar wal iman. Ya. Ya, Allah sebutkan di ayat ini. Berikutnya penutup, orang-orang yang datang setelah Muhajirin Ansar mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Nah, barakallahu fik. Terus gantian dibaca berikutnya. Siapa? Si Rizki, baca Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahu ta'ala qawluhu wa aqufu an musawihim wa askutu masawihim wa aqufu an masawihim wa aqufu an masawihim wa askutu amma syajara bainahum. Baik. Aku menahan diri dari menyebutkan keburukan mereka. dan aku meninggalkan perselisihan yang ada di tengah mereka. Jadi para sahabat ada perselisihan, kita gak perlu ikut campur yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mereka mustahid, mereka dapat pahala ya. Mereka mustahid, benar dapat dua, keliru dapat satu. Ya barakallahu fikum. Jadi kita gak usah ikut-ikut. Kata Abu Ja'far, kata Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, Allah telah selamatkan kita dari kancah fitnah antara sahabat. Tangan-tangan kita enggak belepetan darah, maka selamatkan lisan kita masuk ke kancah fitnah. Jadi kita enggak ikut-ikut. Ya, maka kita katakan Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala an, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Semua sahabat yang terlibat itu kita katakan mereka semoga Allah meridai mereka. Aisyah radhiyallahu taala an, mau di perang Siffin, perang Jamal, kita enggak ikut-ikut. Itu ijtihad mereka. Ya. Tabarakallahu fik. Kita diam, udah, enggak usah sok tahu. Jangan seperti orang-orang yang sok tahu. Oh, yang benar begini. Maka keliru yang sahabat yang ini. Ah, ya. Sok tahu itu. Ya, ketuk kepalanya demikian kalau dia itu. Karena dia pasti akan mendiskreditkan. Ya. Dan gerbangnya itu, gerbang untuk merusak kehormatan sahabat Muawiyah. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Pasti mereka akan masuknya lewat Muawiyah dulu, baru nanti ke Aisyah. Ya, Abu Hurairah dan nanti seluruh sahabat. Kalau udah seluruh sahabat hancur kredibilitasnya, habis agama ini. Karena agama kita itu dengan sanad. Sanadnya semua bermuara kepada sahabat. Kalau sahabat sudah didiskreditkan, antum agama antum pakai apa terusnya? Hah? Antum mau sholat, hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi, itu semua dari sahabat semua. Dari Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Umar bin Khattab, habis semuanya udah agama kita ini. Ya udah ngikut ya dan billah si Arab itu. Hah? Imamiyah. Ya dan billah. Jadi gerbangnya adalah Muawiyah. Dan orang-orang yang ingin mendiskreditkan sahabat, dia enggak masuk ke pencelaan terhadap seluruh sahabat. Muawiyah dulu dia sikat. Ya. Nanti sahabat yang berada di pihak Muawiyah. Nah, nanti seterusnya udah begitu. Paham enggak? Ya. Makanya kalau ada orang-orang yang ingin berbicara seperti itu, segera tutup. Gak ada. Ya mau nyalain-nyalain Muawiyah. Muawiyah itu meriwayatkan dari Nabi SAW. Bahkan ulama ditanya, antum tahu Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz? Tahu gak? Pernah dengar kan? Tabi'in, min kibari tabi'in. Ya, apakah Muawiyah? Mana yang lebih utama Muawiyah daripada Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin? Kata para ulama, debu yang nempel di hidung Muawiyah, debunya itu lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Paham antum ini? Ya, enggak bisa dibandingin, enak aja. Hah? Ini mau dibandingin sama kibar tabi'in Amirul Mukminin. Tetap ini sahabat-sahabat. Sampai sahabat yang kencing di tengah masjid karena dia enggak tahu diri lagi, itu jauh lebih utama daripada Imam Syafi'i. Paham antum? Ya. Imam Syafi'i mungkin tahu fikih taharah, fikih kencing. Sahabat yang tadi belum tahu. Namun dia dapat keutamaan melihat Rasulullah SAW, beriman pada Rasulullah, membenarkan risalah Rasulullah SAW. Itu berat, itu besar, itu perkara itu. Walau dia Arab Badui. Dan dia sahabat. Beriman pada Nabi, berjumpa dengan Nabi. Wah, itu amal besar itu. Ya. Dia lebih utama daripada Imam Ahmad. Lebih utama dari seluruh tabi'in. Sahabat yang tadi kencing di masjid karena dia enggak tahu. Maka kalau nyebutin kisah ini bukan dalam rangka mengejek, namun dalam rangka ta'lim, pengajaran. Ngambil hikmah begitu. Lanjut. Ai ta'radu. Mana antum? Ya? Ai. A'ridu. Ai a'ridu an dzikril mazkuri. Yu'ridu. Ai u'ridu, aku berpaling. Ai u'ridu an dzikril masawi'i wa askutu anil khilafi wa ma syajara bainahum. Aku berpaling dari menyebutkan keburukan. Aku meninggalkan perselisihan yang terjadi di tengah mereka, kata Syekh, maksudnya ini. Terus li'anna al-khilafa alladhi hasala bainahum wan niza'a wal qitala wan li'anna al-khilafa wan niza'a ma'tuf ka khilaf wan niza'a wal qitala mimma yurwa min al-akhbari 'ala thalathati aqsamin. Terus qismun qismun makdubun la asasun lahu min asasa la asasa lahu min as-sihhati qismun lahu aslun lakin zaidun zaidun apa hubungannya zaidun zida zaidun apa hubungannya sama zaidun zida kita perasan qismun lahu aslun isan datang banget lakin zaida fihi zida zida lakin zida ha lakin zida fihi wa naqsun ha terus qismun sahihun baik perhatikan karena khilaf yang terjadi di antara mereka para sahabat dan niza konflik maupun kital peperangan mimma yurwa dari berita-berita yang dikabarkan yang diriwayatkan itu ala salah satu aqsam. Ada tiga macam. Ada satu bentuk yang makdzubun didustakan. La asasa lahu. Enggak ada asasnya. Ya minasihah. Minasihah. Ya dari keabsahan itu enggak ada asasnya. Yang kedua, bagian yang enggak ada asalnya. Ya, terkadang ditambahkan di situ, terkadang dikurangi. Ada juga ada bagian yang sahih. Terus wasahihu hum fihi ma baina mujtahidin musibin lahu ajrani wa ma baina mujtahidin mukhti'in lahu ajrun wahidun. Taib. Dan yang sahih di dalam kabar-kabar yang persisian yang sahih di antara sahabat itu ada yang karena berasal dari itu karena mereka berijtihad ya. Ma baina mujtahidin musibin, dia benar ijtihadnya, dia mendapatkan dua pahala. Nah, ada juga ada yang dia mujtahidin, namun dia mukti, keliru, dia dapat satu pahala. Terus summa danbu al-muhaqqiqu al-muhaqqaqu al-muhaqqaqu yakfiruhu Allah yukaffiruhu Allah anhum fi muqabili 'azimin 'azimi 'azimi a'malihim as-salihati. Taib. Kemudian dosa yang memang betul-betul dosa ada di antara mereka, ya. Maka yukaffiruhullahu anhum. Allah menggugurkan dosa tersebut dari mereka fi muqabili adzimi amalihim as-shalihah. Ya, jika dibandingkan dengan besarnya amal-amal mereka yang saleh. Ya, sampai tadi disebutkan lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dzahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan infak emas sebesar gunung Uhud, itu enggak sebanding, enggak akan sama dengan infak sahabat satu mud pakai gandum. Atau setengah mud enggak bakal nyampe. Jadi amal sahabat itu luar biasa. Nah, amal-amal yang luar biasa ini menggugurkan kekeliruan mereka. Di antara sahabat mungkin ada yang minum khamar dicambuk. Ada yang berzina dirajam, ada yang ya qadzaf dalam peristiwa hadisul ifk ya, akhirnya dicambuk 80 kali mereka bertobat. Ya, mereka diampuni dengan tobat mereka, kafarat di dunia dengan ditegakkan had. Diampuni. Amal mereka luar biasa. Kalau kita amal kita lihat tuh. Ya, dibanding amal sahabat ya jauh. Sahabat ikhlas, kita ini penuh banyak macam warnanya. Perjuangan kita juga apa buat agama ini? Sahabat jelas tabligh. Kalau enggak ada sahabat, Allah turunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabat biar sahabat ini yang melanjutkan tongkat estafet dakwah. Ya, Nabi Allah sifati, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa lirahmatan lil alamin." Kata Nabi SAW apa? Karena Nabi Yubu bu'isa liqaumi khosotan wa ana bu'istu linnasi amatan. Nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Padahal Nabi SAW tidak pernah keliling dunia untuk dakwah. Beliau hanya ke Mekah dan di Madinah. Udah selesai itu aja dakwahnya di Mekah dan di Madinah. Siapa yang menyampaikan dakwah? Puri-puri alam ke seluruh alam. Sahabat. Sahabat. Paham gak sini? Bahkan di antara sahabat masuk Islamnya lewat sahabat juga. Semisal Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dakwahnya Abu Bakar Siddiq. Baru datang kepada Nabi bersyahadat. Nah, tapi dakwahnya itu dakwah Abu Bakar. Ya, dakwah Abu Bakar. Barakallahu fikum. Makanya Allah sifati itu. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Karena kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan mereka melakukan rehlah di musim panas, musim dingin ke negeri Yaman, ke negeri Syam. Biasa itu. Kalau Nabi diturunkan di Pulau Jawa, di Betawi, ya udah betah di rumah. Sahabatnya juga betah di rumah. Udah yang dakwah kita sini-sini aja. Gak ada yang keluar. Lihat sahabat, Mu'ad bin Jabal diutus. Inna kata'ti qauman min ahlil kitab. Nabi utus Mu'ad ke Yaman. Kamu bakal datangin ahlul kitab. Mu'ad siap sami'na wa ta'na, enggak nanya berapa lama Rasul? Bekal saya gimana? Nanti anak istri saya gimana? Saya tinggal di mana? Tiketnya gimana? Enggak ada, berangkat gitu. Ya. Cuma kalau kita diutus berangkat sono. Tiketnya mana? Ntar saya di sono gimana? Hah? Terus gimana ini? Enggak ada, berangkat udah. Bertahun-tahun pulang-pulang Nabi udah wafat. Mu'ad balik. Mu'ad balik ke kemana? Ke Madinah. Tapi Nabi udah wafat. Di antara dakwahnya Mu'ad bin Jabal, ada seorang yang sangat soleh, Uwais al-Qarni. Itu di zaman Nabi. Namun dia gak ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dakwahnya siapa tuh? Mu'ad. Kan dulu Yaman negeri Ahlul Kitab, negeri Yahudi, negeri Nasrani. Negeri Yahudi, negeri Nasrani. Yaman itu didakwain oleh Mu'ad, masuk Islam semua. Nah, sampai Nabi sebutkan ya, al-iman Yaman, al-hikmah Yamaniyah. Wa ana ajidu nafasa rahman min kibalil Yaman, kata Nabi SAW. Iman itu Yaman, hikmah itu dari Yaman, dan aku mendapati ya pertolongan Allah dari negeri Yaman. Ya, barakallahu fikum. Itu dakwahnya Mu'ad. Mu'ad enggak mikir-mikir. Ntar saya tinggal di mana? Rasul, anak istri saya gimana di Madinah? Saya berapa lama? Ntar kalau saya dikeroyok gimana? Ahlul kitab semua. Saya datang-datang ngapain? Masa langsung belum ada masjid? Orang sono gereja semua masih nagok. Nah. Ya enggak? Belum lagi peninggalan fans-fansnya Raja Abraha. Kan di Yaman. Ntar saya gimana ini? Berangkat, enggak mikir. Coba kalau Nabi turun di Jawa. Ya, rahayu. Gimana coba? Enggak tersebar agama ini. Diutus, kamu dakwah. Sana. Ntar saya gimana? Ntar saya gimana? Ah, enggak cocok jadi sahabat itu. Sahabat diutus. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah mengutus Umar apa Amr bin Al-As ke Mesir. Enggak nanya berapa lama sampai wafat Amr bin Al-As di Mesir. Ya, diutus Muawiyah ke Syam, berangkat. Enggak peduli di Syam itu sarangnya Romawi. Sarangnya Yahudi, Kristen, enggak peduli, berangkat. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas diutus ke negeri jauh sana, timur. Sampai-sampai ada yang meriwayatkan sampai ke negeri Cina. Dakwah. Berangkat, enggak mikir. Ke Khurasan, masuk Islam. Sampai ke Eropa Timur, sampai mereka-mereka itu jadi ahlul Islam. Dan baik Islamnya, bahkan jadi ahli ilmu. Makanya banyak ahlul hadis dari kalangan Khurasan. Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Ya. kemudian Imam Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, itu dari negeri Rai, negeri timur sana. Imam Bukhari dari Uzbekistan, Soviet dulu, dekat Rusia, Ural. Lanjut. Ya. Terus lanjut baca lagi waqad. Waqad yukaffirullahu anhum bisababil amradi. Ah, terkadang Allah mengampuni dosa mereka dengan sebab berbagai penyakit. Terus waqad yukaffiruhu anhum bisabqi lil islam. Bisabqi lil islam. Ah, Allah mengampuni dosa mereka karena sebab mereka lebih dahulu masuk Islam. Dapat doa kaum mukminin, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ya, ampunilah dosa kami dan saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu para sahabat. Tuh, dapat doa dari kalangan kaum muslimin. Terus lanjut. Waqad yukaffiruhu anhum bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengampuni dosa mereka bisa jadi dengan syafaat nabi karena mereka ahlu tauhid. Kan syafaat itu syaratnya dua, izin dari Allah untuk syafi' dan keridhaan Allah terhadap al-masyfu', terhadap yang diberi syafaat. Itu kalangan ahli tauhid dan para sahabat. Lah, para salafnya ahli tauhid. Terus lanjut. Wahum awlan nasi biha ridwanullahi alaihim. Baik, para sahabatlah manusia yang paling utama dengan mendapatkan syafaat. Ya. Terus gantian dibaca sini. Ya. Siapa? Ihsan. Baca Ihsan. Oh, Masya Allah. Ayo Ihsan, udah jam 2 ya? Kurang. Bismillah. Qala Syarih rahimahullah ta'ala. Fahakikatu iqtidai ahli sunnati wal jama'ati kama dzakarul muallifu. Baik, maka hakikat ya iqtidat keyakinan keimanan ahli sunnati wal jama'ah sebagaimana disebutkan muallif. Terus tawalli ashabi Rasulillah. Tawalli ashabi Rasulillah. Yaitu memberikan loyalitas kepada Rasulullah SAW. Terus wa zikru mahasinihim. Menyebutkan kebaikan mereka. Wa taraddi anhum. Mendoakan keridhaan untuk mereka. Terus wal istighfaru lahum. Mendoakan ampunan untuk mereka. Wal kafu an musawaihim. Menahan diri ya dari keburukan, menyebutkan keburukan mereka. Terus wasukutu amma syajara bainahum. Diam, tidak komentar terkait perselisihan yang ada di tengah mereka. Terus qauluhu wa taqidu wa fadlahum amalan biqaulihi ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hadhihi al-ayatu fiha at-taraddi an ashabi Rasulillah wa anna alladhina yataraddawna anhum wa yad'una lahum tabi'una lahum faman kana fi qalbihi ghillun lis-sahabati wa lam yataradda 'alayhim fa huwa kharijun anhum kama bainal ulama'i bayyana al ulama'u. Baik. Dan aku meyakini keutamaan mereka dalam rangka mengamalkan firman Allah ya walladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan berdoa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu para sahabat. Janganlah kau jadikan di kalbu kami ada gil, ya, ada kedengkian terhadap orang beriman, wahai Rabb kami, dan seterusnya. Ayat ini di dalamnya terdapat at-taradi, permohonan keridhaan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang memohon keridhaan untuk mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, berarti mengikuti mereka. Ya, bahkan ayat Allah berfirman, walladzina taba'uuhum biihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Maka siapa yang di kalbunya ada kedengkian terhadap sahabat, tidak mau mendoakan keridhaan untuk mereka, maka dia keluar dari keumuman ini nih, sahabat yang ini nih. Walladzina taba'uuhum biihsan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Bahkan Imam Malik mengatakan orang yang keki sama sahabat. Keki itu ngerti enggak antum? Apa sih? Sebel sama sahabat itu apa? Ada kekufuran, berarti dia kafir, kata Imam Malik. Kenapa? Karena Allah sifati sahabat tersebut liyaghidha bihumul kuffar. Membuat keki, membuat sebel, membuat benci orang-orang kafir. Nah, kata Imam Malik. Jadi kalau ada yang sebel sama sahabat, nah ini ada kekufurannya. Hah? Ada kekufurannya. Ya. Kan memangnya ada yang sebel sama sahabat? Oh, orang Syiah, ya. Orang Syiah. Tapi terus lanjut qauluhu wa ataradda an ummahatil mu'minina al-mutahharati min kulli su'in. Kadzalika yuqarriru ahlu sunnati wal jama'ati at-taraddi an zaujatin nabi wa annahunna at-tahirat at-tahirati al-mutahhirat wa annahunna at-tahiratu al-mutahharatu qad ikhtarahunna Allahu li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam fahunna afdalun nisa'i wa hunna zaujatuhu fil jannati radhiyallahu anhunna. Baik, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atarada an ummahatil mu'minin al mutahharati min kulli su'in. Aku mendoakan keridhaan Allah untuk para ummahatul mu'minin yang disucikan dari segala keburukan. Ya. Karena istri-istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin, wa azwajuhu ummahatuhum. Ya. Tayy barakallahu fikum. Ibunda kaum mukminin. Ya, bahkan kita dilarang oleh Allah menyakiti istri-istri Nabi. Wa makana lakum an tu'zu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana indallahi azima. Tidak boleh kalian menyakiti hati Rasulullah, tidak boleh pula kalian menikahi istri-istri Rasulullah selama-lamanya. Karena itu jadi ibu kita. Mana mungkin kita menikahi ibu kita? Ibunya Nabi bukan ibu fisik, tapi ibu dari sisi religi. Berarti istri-istri Nabi bukan mahram sahabat yang lain. Makanya tetap berhijab. Ketika sahabat ingin bertanya kepada Aisyah, Allah perintahkan fas'aluhunna min wara'il hijab. Bertanyalah kepada mereka dari balik hijab. Misalkan Ibn Abbas datang ke Aisyah. Ibn Abbas tahu enggak Aisyah ibunda Nabi? Ibunda Nabi. Ibunda kaum mukminin. Tahu. Namun ibunda bukan dari sisi mahram. Namun kita haram, sahabat haram menikahi janda-janda Nabi, istri-istri Nabi. Ya, karena mereka adalah istri-istri Nabi dunia dan akhirat. Ya. Makanya dahulu ketika dapur Nabi enggak ngebul sebulan, ya. Istri-istri sahabat itu ridho. Ridho semuanya. Nabi istrinya sebulan gak ngebul. Kalau Nabi zaman sekarang ada, udah dibully itu sama teman-teman orang. Oh, masa poligami istrinya gak dapat nafkah. Oh, udah dibully itu sama orang-orang itu. Sama layangan singit. Nah, ya. Apa? Ya, layangan singit ya? It's my dream, mas. Gedek banget sepala. Ya. Itu ingin mendiskreditkan Islam hakikatnya. Poligaminya diserang. Partai setan Indonesia kan begitu, ingin mendiskreditkan Islam, poligaminya diserang. Ya. Lupa dia Bung Karno poligami. Ah. Ya. Bung Karno poligami. Ya, sekali lirik, wah, oke, kawinin Bung Karno, nikahin. Saya bukan muslim, masuk Islam. Tuh, kayak Bung Karno ke Jepang deh. Oh, cakep nih. Langsung, mau enggak jadi istrinya? Ibu jadi ibu negara tuh, iming-imingnya apa? Ibu negara, tinggal di istana. Wah. Tinggal di istana, mau enggak? Maulah. Tapi saya agama saya ini apa agama orang Jepang? Santo Shinto. Santo. Santo. Shinto gendang. Ya, mau langsung poligami. Ini poligami, poligami tuh Bung Karno tuh. Ya. Jadi si nenek banteng Megawati itu bapaknya itu raja poligami Indonesia. Nah. Iya. Oh iya, kalahannya juga sama dia. Anak angkat tangan dia kalau Bung Karno dah. Enggak. Anak angkat tangan dah. Iya. Mana lagi tadi? Kalau soal poligami ya. Anda nyerah sama Bung Karno. Mantap apalagi ya. Bukan lawan itu mah. Mana lagi tadi? Tadi mana? San, baca udah belum? Kadzalika yukirru ahlus sunnati, demikian pula ahlus sunnati wal jamaah mentakrir, menetapkan. Ya, at-taradi, permohonan doa keridhaan terhadap istri-istri Nabi bahwa mereka adalah wanita-wanita yang suci dan disucikan. Allah telah memilih mereka untuk nabinya. Mereka lah sebaik-baik wanita. Ya, dan mereka adalah istri-istri Nabi di surga kelak radhiyallahu taala anhunna. Masyaallah. Ya. Dinabihi. Terus faman ta'ana fihinna fa inna fi qalbihi maradun. Apa? Faman ta'ana fihinna fa inna fi qalbihi, ini sebenarnya maradun ya, bukan marad. Isim anna fa isim inna muakhar. Ini salah cetak ini. Enggak mungkin maradun ya. Fa inna fil qalbihi maradun wa nifaqan. Itu isim inna. Ini wajib ikmal, enggak boleh ihmal. Ya. Wajib ikmal. Walaupun isimnya ditakhir kan boleh ditenggarai apa ditawasut dengan khobarnya yang jar majrur. Maka isimnya tetap ya mansub. Ini ikmal. Ya, ini salah cetak biasa. Terus lanjut wa khususan man yat'anu fi Aisyah radhiyallahu anha ummil mu'minina al mutahharati allati anzalallahu fi Aisyah terus ummil mu'minina al mutahharati allati anzalallahu bara'ataha min fawqi sab'i samawatin faman ramaha bima bara'aha Allahu bihi fahuwa kafirun billahi al'azimi. Faman ta'ana fihinna, barang siapa yang mencela istri-istri Nabi, maka berarti di kalbunya itu ada penyakit dan kemunafikan. Terlebih khusus yang mencela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, yang Allah yang disucikan. Ya, jadi orang-orang Syiah mereka mendiskreditkan Aisyah dalam hadisul ifk, kisah dusta ya. Dibilanglah Aisyah, "Wah, ini ada gosip lah begitu." Enggak tega juga kita nyebutin di sini. Antum cari sendirilah kasusnya. Googling. Ya. Terkait Aisyah ketinggalan rombongan karena mencari kalungnya yang hilang. Ya. Nah, kemudian difitnah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha oleh orang-orang munafik. Dituduh ada main serong dengan la ilaha illallah. Itu menyakiti Nabi. Kalau ya ada si fulan nih, dia dituduh istri Anda itu pezina, berarti dia juga nuduh si fulan. Paham kan? Mas, istri Anda main serong ya. Itu nyakitin dia enggak? Nyakitin. Apalagi orang-orang Syiah bilang Aisyah naudzubillah zaniyah. Berarti menuduh Nabi berzina dong. Karena Allah berfirman, al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin ya, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita yang keji untuk cowok yang keji. Ya. Cowok yang keji untuk perempuan yang keji. Thayyibat, wanita yang baik-baik untuk pria yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik untuk pria, untuk wanita yang baik-baik. Pasangannya begitu. Kalau zaniyah bahkan hurimat zalika 'alal mu'minin. Kalau ada wanita pezina, itu diharamkan untuk dinikahi oleh seorang yang beriman. Jadi kalau nuduh Aisyah berzina, itu sama aja menuduh suaminya. Kurang ajar kata Syiah. Paham gak di sini? Ya. Khususan man yat'anu Aisyah. Yang menuduh Aisyah ummul mukminin. Allati anzalallahu bara'ataha. Yang Allah telah menurunkan ayat tentang berlepas dirinya Aisyah dari tuduhan mereka. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itu bersih dari apa yang mereka tuduhkan, kata Allah di Al-Qur'an. Ya. Mereka terus malah membicarakan itu. Ya, Allah telah bebaskan Aisyah dari tuduhan min fawqi sab'i samawati. Dari atas langit yang tujuh sana. Faman ramaha bima bara Allahu bih. Siapa yang tetap menuduh Aisyah padahal Allah telah bebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut, fahuwa kafirun billahil azim. Maka dia kafir pada Allah. Iya dan billah. Baik, cukup ya. Nanti kita lanjut. Ya, wa ukirru bikaramatil auliya. Nah, ini penting ini. Karena banyak orang yang sok tahu karena dia mau kontra sama sufi, masalah karomah dia menafikan karomah. Yang gulu terhadap karomah orang sufi. Kalau dia menafikan karomah, itu dia kayak Mu'tazilah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Nah, itu pekan depan insyaallah. Pekan depan ada puasa belum? Ya, subhanakallah. Ya, subhanakallah.